نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yang dirimat ilmi berapa orang? 4. Ya, Mat Umar libur, akan tapi nggak apa-apa, gabung aja. Katanya libur ya? Kenapa katanya? Pembicaraan kita dari kitab Tauhid ini untuk mat ilm ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah pergi. Pembicaraan kita dari kitab Tauhid, kita sampai pada bab yang ketiga. Ini bab man haqqaqat tauhida dakhala al jannah bi ghairi hisabin wal adabin. Barang siapa yang mentahqiq tauhid, maka dia akan masuk jannah bi ghairi hisabin wal adabin. Apa bedanya bab yang ini dengan bab yang sebelumnya? Iya, bedanya apa? Bab yang sebelumnya fadlu tauhid. Bab sekarang man haqqaqat tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wal adabin. Ya nanto. Bab sebelumnya mengatakan utama tauhid. Sekarang kalau yang ketiga ini, barang siapa yang mengamalkan tauhid akan mendapatkan keutamaan seperti yang dimaksud. Iya, bagaimana bedanya sekarang? Gimana diperjelas bedanya? Yang bab kedua fadlu tauhid, yang sekarang juga fadlu tauhid. Gimana? Ya, bab yang sebelumnya lebih luas, lebih umum. Artinya tauhid adalah merupakan asas seorang untuk masuk jannah. Ada pun orang masuk jannah ada macam-macam. Ada masuk jannah fi awali waqti, sejak awal dia masuk jannah. Ada masuk jannah dia harus ke jahanam dulu, diazab dulu oleh Allah Azza wa Jal. Maka adapun bab yang sekarang ini adalah pembicaraan yang lebih khusus, ini man haqqaqat tauhidah. Ini dalam pengertian barang siapa yang dia mewujudkan tauhid dengan sempurna, maka dia akan masuk jannah bi ghairi hisabin wal adzabin. Sehingga pembicaraan masalah tauhid atau keutamaan tauhid yang lebih khusus dibandingkan dengan bab yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada dalil riwayat yang dibawakan oleh beliau setelah kita mulai beberapa ayat atau dua ayat yang dibawakan oleh beliau pada bab yang ketiga ini. Adapun dalil riwayat ada riwayat An Husain ibni Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, dia seorang tabi'in, dia mengatakan untuk indah Sa'id bin Jubair, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Artinya sedang bermajlis dengan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah kibarul tabi'in, termasuk tabi'in senior. Tabi'in senior, ini tabi'in yang senior, yang tua. Dan beliau adalah orang yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Jadi Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajar bin Yusuf ketika dia sedang di Ka'bah. Hajar bin Yusuf seorang sangat terkenal, ini bengis dan kejam. Ketika Sa'id bin Jubair sedang di majlisnya, maka dia tanya kepada majlis, ayyukum ra'al qawqaba alladhi qadha al-barihah, siapa di antara kalian yang melihat adanya bintang yang jatuh tadi malam? Yang maksudnya adalah bintang pelimpar syaitan atau meteor atau wallahu alam bisawab. Demikian pertanyaan Sa'id bin Jubair. Maka kemudian qultu, aku katakan kata Husain, ana, saya ya wa Sa'id bin Jubair, saya tadi malam melihat. Summa qultu, amma inni lam akun fi salatin, adapun semalam aku melihat bintang yang jatuh, yang orang secara umum dia akan menyangka, masya Allah, Sa'id ini Husain semalam dia sedang sholat. Khawatir ada sangka demikian, yang menunjukkan ia sifat yang sangat bagus pada dia, kekhawatiran kalau orang akan menilai sesuatu yang baik sedangkan dia tidak melakukannya. Maka segera dia susul dengan perkataannya, summa qultu, amma inni lam akun fi salatin, adapun aku tidak sedang salat semalam. Aku bangun, iya aku bangun, akan tapi khawatir orang menyangka atau majlis menyangka, masya Allah, Husain semalam dia salat malam sehingga dia melihat bintang yang jatuh. Maka segera dia susul dengan perkataan, summa qultu, amma inni lam akun fi salatin, adapun aku sedang tidak mengerjakan salat. Bukan berarti kalau semalam aku bangun, aku sedang melakukan salat, tidak, bukan demikian. Walakinni ludikhtu, akan tapi aku sedang terkena sengatan. Aku sedang terkena sengatan. Demikian kata Husain ketika datang pertanyaan Sa'id bin Jubair, dan ini menunjukkan bersihnya hati para salaf dan jauhnya mereka dari sifat riya, sehingga apalagi dia memamerkan sesuatu yang dia lakukan, apa yang orang khawatir menyangka dia melakukan kebaikan, maka dia langsung tutup supaya orang tidak punya sangkaan baik sedangkan dia tidak melakukannya. Antum lihat betapa banyak orang di zaman sekarang, apabila mereka beramal, mereka ingin kiranya semua manusia mendengar. Semua manusia mendengar. Mereka undang wartawan, mereka siarkan di seluruh media, sehingga rasanya rugi kalau beramal tanpa diketahui manusia. Atau juga, apabila ada orang menyangka kebaikan-kebaikan pada dia, diam. Dibiarkan beredar atau dibiarkan sangkaan-sangkaan orang kepada dirinya, karena akan menghasilkan ini praduga positif, akan menghasilkan pujian dan seterusnya. Adapun salaf kita tidak. Kalau dia beramal, maka dia bagaimana belajar menyembunyikan amal dengan serapat-rapatnya. Kalau perlu bagaimana, ini orang yang paling dekat dengan dia sekalipun tidak mengetahuinya. Satu di antara yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhullahu fi dhillih yawm al-qiyamah la dhilla illa dhilluh. Satu di antara 7 golongan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, yang dia mendapatkan perlindungan Allah azza wajal ketika tidak ada perlindungan kecuali dengan Allah, satu di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, seorang yang dia sedekah dengan sebuah sedekah saking tersembunyinya la ya'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang keluar tangan kanannya. Yang seharusnya yang paling dekat ini tahu, akan tapi ini pun sampai tidak mengetahui. Artinya saking tersembunyinya, dia melakukan amal dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, dalam rangka mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Dan Anda bisa belajar bagaimana para salaf mereka banyak belajar menyembunyikan amalan. Ali Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Talib, dia adalah seorang, ya, dia cucunya Ali bin Abi Talib. Dia cucunya Ali bin Abi Talib. Dia punya kebiasaan sedekah kepada fuqara wal masakin yang orang tidak mengetahuinya. Boleh jadi orang pun menyangka bahwasanya Ali bin Husain bin Ali dia adalah seorang yang bakhil, yang tidak kelihatan dermawan. Ketika meninggalnya Ali bin Husain bin Ali, maka orang ketika memandikan mendapatkan ada ini bekas hitam di punggungnya. Ketika ditanyakan kepada keluarganya apa yang dilakukan oleh Ali bin Husain bin Ali, dia apabila matahari telah tenggelam, hari telah petang, maka dia bawa makanan atau dia bawa bahan makanan diantarkan ke tempat-tempatnya fuqara wal masakin. Dan dia yang mengatakan ini sedekah yang tersembunyi, dia akan ini menutup kemarahan Rob. Demikian salaf kita bagaimana mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan dari amal-amal saleh yang kita lakukan. Tentunya amal saleh yang layak kita sembunyikan, bukan amal saleh yang wajib untuk kita tampakkan. Salat jamaah wajib kita tampakkan, haji wajib kita tampakkan, zakat wajib kita tampakkan. Yang wajib ditampakkan, jangan sampai kemudian dia sembunyikan. Kalau andaikan dia menyembunyikan amal wajib karena takut riya, maka dia telah masuk dalam perangkap syaitan, menunjukkan dia ternyata beramal tanpa ilmu, sehingga dia diumbang ambingkan oleh syaitan karena jauhnya dari ilmu. Demikian diantara perkataan Husain bin Abdul Rahman ketika Sa'id bin Jubair, dia menanyakan demikian. Ketika Sa'id bin Jubair mendengar jawaban Husain bahwa dia sedang tersengat, maka ditanyakan, "Fama sanata?" Apa yang kau lakukan? Khawatir, karena orang sedang tersengat, artinya dia sedang terkena penyakit. Berobat sesuatu yang mubah, akan tapi khawatir ada kemungkinan orang berobat dengan cara yang haram atau dengan cara yang makruh. Maka Sa'id bin Jubair pun menanyakan, "Famar salata?" Apa yang Anda lakukan? Sebagaimana juga di zaman kita sekarang ini, betapa banyak orang yang mereka berobat dengan cara yang haram. Sehingga lebih-lebih kita mendapatkan kenyataan seperti ini, hendaknya kita lebih perhatian lagi kepada orang yang mengeluhkan penyakit atau yang orang memberitakan yang sakit. Maka ditanyakan, apa yang Anda lakukan dengan penyakit Anda? Berobat. Dan berobat sesuatu yang masyru'. Rasulullah SAW menyatakan, fatadawau wala tadawau bil haram. Fatadawau wala tadawau bil haram. Silakan Anda berobat, tapi jangan Anda berobat dengan perkara yang haram. Allah Rasul juga katakan bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Adapun orang tahu, tahulah dia. Adapun orang yang tidak tahu, tidak tahulah dia. Sehingga berobat sesuatu yang masyru, yang diperintahkan oleh syariat. Maka kata Husain tadi ditanya oleh Sa'id bin Jubair, "Fama sanata?" "Irtaqaitu." "Qultu irtaqaitu." "Aku meminta orang untuk meruqyah diriku." Aku meruqyah. Maka berkata pula Sa'id bin Jubair, dan ini bagusnya para salaf kita, "Fama hamalaka ala dhalik?" "Fama hamalaka ala dhalik?" Apa kiranya yang mendorong anda? Apa yang dijadikan sebagai sandaran terhadap perbuatan anda? Ya, ini Sa'id bin Jubair menanyakan dalil agar jangan sampai orang beramal tanpa dalil. Boleh jadi orang beramal dengan perasaannya atau tanpa ilmu. Demikian kekhawatiran Sa'id bin Jubair. "Fama hamalaka ala dhalik?" Atau juga ketika anda melihat ada orang yang berbeda dengan anda dalam sebuah amal, yang boleh jadi anda tidak cocok dengan amal tersebut, maka tanyakan kepada dia, "Fama hamalaka ala dhalik?" Dalil apa yang kiranya anda jadikan sebagai standar untuk melakukan amal tersebut? Pertanyaan ini menunjukkan bagaimana adabnya para salaf kita, sehingga tidak langsung memvonis, "Oh, anda sesat dengan amalan anda." Tidak demikian. Tanya dulu. Boleh jadi dia memiliki dalil yang anda belum memiliki dalilnya. Seandainya seperti itu, maka berarti anda mendapatkan ilmu dari orang tersebut. Berarti anda mendapatkan ilmu dari orang tadi. Anda belum memiliki dalil, dia memiliki dalil, kemudian anda mendapatkan dalil. Anda belum berilmu, dia telah berilmu, anda berarti mendapatkan ilmu. Seandainya orang yang kita tanya tadi orang jahil, dia tidak memiliki dalil, maka anda bisa mengajarkan kepada dia. Adapun yang benar, yang ada dalilnya, yang sahih dengan syariat, demikian. Ketika Sa'id bin Jubair bertanya, "Fama hamalaka ala dhalik?" Maka qultu, aku katakan kata Husain, ini hadithun haddathana asy'bi. Adapun aku bersandar kepada hadith yang dibawa oleh asy'bi. Asy'bi adalah seorang tabi'in juga. Adapun aku beramal dengan hadith yang dibawa oleh asy'bi. Ditanya lagi oleh Sa'id bin Jubair, qal ma hadathakum? Apa yang dikatakan asy'bi kepada anda? Hadis apa yang dibawakan oleh asy'bi kepada anda? Qultu, maka katakan, ini hadatsana an Buraidata. Asy'bi membawakan dalil bahwa telah mengatakan kepada kami Buraidah. Buraidah adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat, dia salah seorang di antara sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk ini orang yang menyaksikan perang Badar. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Asy'bi dari Buraidah dibawakan oleh beliau, ini la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain, penyakit ain. Ini penyakit karena pandangan mata. Ini penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata. Boleh jadi orang sangat kagumnya, sehingga pandangan matanya adalah pandangan mata kekaguman, dan kemudian menimbulkan penyakit, jatuh, sakit, dia menjadi ini tidak berdaya. Dan penyakit atau penyakit ain, kepandangan karena sangat bencinya, sehingga bisa menghancurkan apa yang dipandangnya. Dan penyakit ain seperti haq, al-ainu haqqun. Demi demikian Rasulullah mengatakan, al-ainu haqqun. Ain adalah penyakit yang ada, yang benar. Sejak zaman dulu ada. Bahkan terkadang bisa mematikan. Pandangan ain bisa mematikan. Ketika orang kena ain, maka cara berobatnya ada dua cara. Pertama, mandi dengan bekas air mandinya orang yang menjadi sumber ain. Jadi orang yang menjadi sumber ain, dia suruh mandi, lalu bekas airnya untuk mandi orang yang terkena ain. Atau yang kedua, dengan cara diruqyah. Dengan ini dalil yang dibawakan oleh Husain tadi, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan hummah. Yang hummah itu sengatan. Sebagaimana di zaman Rasulullah Muhammad SAW atau di zaman para sahabat, pernah ada sekelompok sahabat yang mereka bepergian, kemudian ketika melewati satu kampung, ada seorang tokoh kampung yang mereka tersengat binatang dan tidak ada obatnya dan tidak ada yang bisa mengobati. Kemudian rombongan sahabat ini panggil, kemudian di antara mereka meruqyah dengan Al-Fatihah sampai sembuh. Sehingga kalimat ya ruqyah di antaranya untuk ain dan untuk hummah sengatan. Akan tapi bukan berarti ruqyah adalah sekedar untuk ain dan hummah. Kalimat la ruqyata illa min ainin aw hummatin ini adalah kalimat yang menunjukkan takkid, bukan pembatasan. Ruqyah hanya untuk ain dan hummah, bukan demikian. Akan tapi untuk menunjukkan takkid, ini sangat bermanfaat ruqyah yang dipakai untuk meruqyah ain dan hummah. Ain dan hummah sama dengan kalimat la riba illa nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Apakah ribanya nasi'ah saja? Enggak, ada riba fadl. Artinya riba nasi'ah lebih berat perkaranya dibandingkan dengan riba fadl. Sebagaimana juga al-hajjul arafah, mamanya haji adalah arafah. Apakah haji hanya wukuf di arafah? Tidak. Akan tapi adalah semua rangkaian haji. Akan tapi wukuf di arafah sesuatu yang sangat penting. Demikian pula kalimat la ruqyah illa min ain wal hummah, bukan menunjukkan ruqyah itu semata-mata untuk penyakit ain dan hummah. Akan tapi adalah takkid, penekanan. Sangat bermanfaat ruqyah untuk ini penyakit ain dan ini hummah. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, qal qad ahsana maninta ila masami'ah. Alangkah bagusnya orang yang mereka beramal dengan dalil yang didengar. Ini pujian. Ketika ada orang yang beramal dengan dalil, maka dia berikan pujian. Dia berikan pujian. Dan ini menunjukkan jauhnya dari sikap ta'assub. Jauhnya dari sikap ta'assub. Seorang mukmin diajarkan agar dia mengambil al-haq dan menghormati al-haq. Dan karena al-haq adalah ahakku ayyut taba'. Al-haq ahakku ayyut taba'. Al-haq adalah perkara yang lebih berhak untuk diikuti. Kita cinta kepada syekh, kita cinta kepada ustaz, kita cinta kepada seorang. Akan tapi al-haq ahakku ayyut taba'. Ketika menyelisih al-haq, maka al-haq ahakku ayyut taba'. Al-haq lebih berhak untuk diikutinya. Dari mana saja datangnya? Beda dengan orang yang muta'assib, yang dia ta'assub, yang dia telah mengikatkan dirinya dengan ta'assub fanatik buta kepada kelompok atau kepada seorang, sehingga apapun yang berasal bukan dari kelompoknya atau dari seorang, maka ditolak semuanya. Ditolak. Bahkan sebagian orang, sekalipun yang anda bawakan dari Sahih Bukhari, subhanallah, ini adalah ta'assub. Dan ini adalah jeleknya, tercelanya ta'assub. Tidak diajarkan kepadanya jadi sikap untuk dia ta'zim terhadap al-haq, menghormati al-haq, memuliakan al-haq, yang seharusnya dia adalah mengambil al-haq, mengambil kebenaran kapanpun dan dimanapun dia ada. Karena al-haq adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Datang dari Allah Azza wa Jalla. Faqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Demikian perkataan Said bin Jubair. Alangkah bagusnya orang yang dia ini mengamalkan apa yang telah dia dengar dari sebuah dalil. Walakin, akan tapi kata Said bin Jubair, tadi bagus, akan tapi dia memiliki ilmu yang lebih bagus, yang layak untuk didengarkan, diperdengarkan. Jadi berpindah dari yang hasan kepada ahsan. Berpindah dari yang bagus pada yang lebih bagus. Apa katanya? Walakin haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, akan tapi telah mengatakan kepada kami, kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dia mendengar atau yang dia mendapatkan dari Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan demikian. Said bin Jubair adalah satu di antara muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga Said bin Jubair membawakan riwayat yang pernah dibawakan oleh Said bin Jubair yang didapatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Said bin Jubair? Riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan uridat alayya al-umam, telah dihamparkan kepadaku umat, telah dibentangkan kepadaku umat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan melihat bentangan umat diperlihatkan oleh Rasulullah, diperlihatkan oleh Allah azza wajalla. Bagaimana caranya? Wallahu ta'ala alam. Ilmunya adalah di sisi Allah azza wajalla. Yang jelas bagi Allah mudah untuk melakukan untuk ini mengenai satu pada hambanya. Uridat alayya al-umam, dinampakkan kepadaku ini umat-umat. Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Aku melihat seorang nabi dan bersama dengan nabi ini ar-rahtu. Ini sekelompok orang. Kalimat ar-rahtu adalah sekelompok orang yang jumlahnya kurang dari 10. Antara 3 sampai 9. Kurang dari 10. Ar-rahtu. Wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ada lagi nabi yang bersamanya itu satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Bahkan aku melihat nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya sedikit pun, satu pun. Lihat ya kawan. Hadis ini diantara mengajarkan kepada kita sekalian bahwa al-haq tidak dinilai dari banyaknya orang yang bergabung. Al-haq tidak dinilai dari banyaknya orang yang bergabung. Sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla bahkan mengingatkan kepada kita, kebanyakan manusia berada dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dalam kesesatan. Sehingga Allah mengingatkan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya Anda mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, maka Anda akan tersesat dari jalan Allah azza wajalla. Bukankah muslimin banyak? Nah, banyak. Sekarang yang Anda ketahui berapa penduduk dunia? Hah? 6 miliar atau 4 miliar? Hah? 6 miliar. Berapa kaum muslimin? Hah? Berapa kaum muslimin? Kira-kira 1M. 1 miliar kaum muslimin. Kaum muslimin yang sekian banyak 1/6 atau 1/4 atau 1/5 dari jumlah umat yang ada. Qalil. Qalil. Kaum muslimin yang sekian banyak ini, berapa banyak orang yang mereka bisa membaca Al-Quran? Dari sekian banyak kaum muslimin, dari sekian banyak kaum muslimin, berapa banyak yang mereka pergi ke masjid? Rizkan kaum muslimin, rizkan banyak kaum muslimin, berapa banyak yang mereka perhatian dengan belajar Quran dan sunnah, sehingga ulama aqalal qalil, ulama talabul ilmi, talabatul ilmi aqalal qalil, sangat-sangat sedikit jumlahnya, sangat-sangat sedikit jumlahnya. Kemudian ahlu sunnah aqal, lebih sedikit lagi. Demikian para ulama kita telah mengatakan pada setiap zaman dahulu, ahlu sunnah adalah aqallun nas, manusia jumlahnya sedikit. Maka hendaknya di antara mereka saling kasih sayang, saling mendoakan, saling menguatkan, saling ini memberikan semangat, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghancurkan. Anda ahlu sunnah adalah sangat-sangat sedikit sekali. Sekarang Anda di punggung kelihatan banyak. Coba Anda pulang ke kampung sekarang. Anda balik ke kampung Anda, Anda punya akidah sahihah, Anda punya semangat ittiba, maka berapa banyak orang memiliki ya seperti yang Anda miliki? Sedikit. Oleh karena itulah, jangan Anda sia-siakan pula keberadaan Anda di kota yang Anda diberikan kesempatan untuk talabat, untuk talabul ilmi. Yang boleh jadi Anda nanti akan pergi ke satu kampung atau ke satu wilayah daerah yang tidak ada lagi tempat taklim, atau sekali-sekali ustaz, atau jarang sekali tempat taklim, sehingga Anda seandainya telah berbekal, minimal Anda bisa ini menguatkan dengan media-media yang lainnya lagi. Bagaimana pula ayat yang lain? Ini wama aktsarun nas walau harasta bil mu'minin. Ya Muhammad, ya Rasulullah, kebanyakan manusia mereka tidaklah mau beriman, sekalipun Anda semangat yang luar biasa agar mereka itu beriman kepada Allah SWT, sehingga sedikitnya orang yang mau mengikuti Anda, yang mau bergabung dengan Anda, janganlah menjadikan Anda kecil hati, jangan menjadikan Anda yang kecil hati. Tetaplah Anda semangat dan memiliki cita-cita yang kuat, sebab yang penting Anda sekarang berbuat, dan kampung Anda yang hakiki adalah akhirat. Kampung Anda yang hakiki adalah akhirat, dan kebahagiaan itu apa yang ada dalam hati manusia. Rasulullah SAW, bagaimana hadis tersebut, demikian faedah di antara faedahnya. Sehingga jangan sampai Anda pun terfitnah dengan ini jumlah yang banyak. Seakan-akan kalau da'i memiliki pengikut yang sangat banyak, penggemarnya banyak, itulah yang ahlul haq. Itulah yang ahlul haq. La, sama sekali tidak. Al-haq diukur dengan standar kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tariqahnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Itu al-haq. Itu al-haq. Selain itu adalah ad-dhalalah. Entah pengikutnya sedikit atau banyak, apabila muwafaqah mencocoki dengan tariqah, dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah al-haq, itulah yang hak, itulah yang benar. Adapun banyak dan sedikit, maka tidak menjadi pertimbangan. Akan tapi asalnya Anda berdakwah untuk banyak pengikutnya. Bukan untuk sedikit pengikutnya dan bukan untuk tidak ada pengikutnya. Anda berdakwah asalnya adalah untuk banyak pengikutnya. Sehingga Anda bagaimana menampilkan dakwah dengan cara terbaik, bagaimana Anda berakhlak yang paling baik, bagaimana Anda menawarkan dakwah dengan tariqah yang terbaik, bagaimana manusia, setiap manusia dia bisa menerima hidayah yang Anda sampaikan, sekalipun telah kita pastikan bahwa tidak mungkin manusia akan semuanya menerima apa yang Anda sampaikan. Bukan, tapi Anda punya kewajiban ini untuk menyampaikan Islam dengan tariqah terbaik, dengan cara terbaik, dengan pembawaan terbaik, akhlakan, dengan akhlak yang baik, amalan, dengan amal yang baik, atau juga dengan ini bayanan penjelasan yang terbaik kepada manusia. Fa'idha rufi'ali sawadun azimun, tiba-tiba aku dinampakkan dengan sekelompok umat yang sangat banyak, yang sangat besar. Fadonantu annahum ummati, aku sangka, kata Rasulullah, aku sangka mereka adalah umatku. Fa idza qila li, tiba-tiba dikatakan padaku, hadza Musa wa qaumuhu. Hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan kaumnya. Fa nadartu fa idza sawadun adzimun. Lalu aku pun memandang dan tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah umat yang sangat banyak, sangat banyak, melebihi banyaknya daripada umatnya Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam. Faqila li, maka dikatakan padaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahum, dan di tengah-tengah umatmu ini 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Di tengah-tengah umatmu akan ada 70,000 yang mereka masuk jannah bighairi hisabin wala adzabin. Bighairi hisabin wala adzabin. Dalam riwayat yang lainnya, setiap satu orang dari 70,000 ini dia akan ada 70,000 lagi. Wallahu ta'ala alam, akan lebih demikian di antara yang ini diriwayatkan. Ala kulli hal, bahwa kelompok umat ini sangat sedikit. Saatnya 70,000, maka Anda bisa bayangkan semenjak dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak para sahabat sampai pada sekarang sudah berapa miliar kaum muslimin? Hah? Berapa miliar atau berapa triliun kaum muslimin dari zaman Rasulullah SAW selama 1400 sekian tahun, sudah triliunan kaum muslimin yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab adalah 70,000. Seandainya juga lagi dilipatkan setiap satu ada 70,000 lagi, 70,000 kali 70,000, ala kulli hal, itulah yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaan umat Muhammad secara umum, apa yang Rasulullah beritakan ketika Allah perintahkan, wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu, ini 1000, setiap 1999 adalah ahlun nar, yang satu ahlul jannah. Yang satu ahlul jannah. Maka ketika para sahabat mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, betapa mereka sedihnya. Betapa mereka sangat sedihnya. Bagaimana di antara 1999 mereka adalah ahlun nar, dan yang satu adalah ahlul jannah. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka bahwa diambil dari mereka Ya'juj dan Ma'juj, dan satu dari kalian, dan satu dari kalian. Sehingga para sahabat bertakbir, yang menunjukkan betapa sangat gembiranya dengan berita Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun mengatakan, demi Allah, aku berharap kepada Allah Azza wa Jalla an takunu sulutha ahli jannah. Aku berharap kalian adalah sepertiga dari ahlul jannah. Dalam arti yang lainnya, antakunu nisfa ahlil jannah, Anda adalah separuh ahlul jannah. Ini diantara adalah berita yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan, karamah, keutamaan umat Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat banyak yang lain keutamaan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah telah menyampaikan berita wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wal adabin thumma nahada fadakhala mangsilah, tanpa memberikan penjelasan, Rasulullah kemudian bangkit dan masuk rumah. Fa khadha an-nas fi haula, para sahabat mereka pun saling berbincang, karena menganggap ini berita yang sangat penting, yang sangat besar, yang sangat luar biasa, maka mereka saling berbincang sebagaimana berbincangnya ahlu dunia ketika dia melihat di depan matanya keuntungan yang sangat besar, sehingga mereka berdiskusi berbincang-bincang dalam rangka mendapatkan keuntungan besar tersebut. Para sahabat, bagaimana memiliki keutamaan yang luar biasa, termasuk bagian perhatiannya dengan setiap yang disampaikan Rasulullah SAW. Fakhadun nasu fi ula'i faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan la'allahum fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi yakin 70 ribu tersebut adalah para sahabat, orang-orang yang menyertai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi, yang mereka menyangka inilah yang akan masuk jannah tanpa ini hisab, tanpa adab dan tanpa hisab, menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Selain telah disebutkan bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, di antaranya Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi, jangan kalian cela para sahabatku demi Allah yang jauhkan dari tangannya, law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban, seandainya ada di antara kalian yang berinfak emas dalam wujud dalam berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima infaknya, maka ma balagha mudda ahadihim aw nasifah, maka tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat sekalipun hanya satu mud atau separuhnya mud. Menunjukkan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan anda cela para sahabatku. Kemudian faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan fala allahum alladhina wulidu fil islam falam yusriku billahi syai'an, boleh jadi yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mereka lahir dalam keadaan Islam sehingga tidak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ini termasuk keutamaan orang-orang yang mereka hidupnya semenjak lahirnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga memiliki sisi penting yang lainnya, bagaimana hendaknya setiap orang tua, setiap ayah, setiap ibu, setiap orang tua memperhatikan pendidikan anaknya sehingga mereka tidak terjatuh dalam penyimpangan agama, terlebih-lebih dalam perkara asyirku billah, kesyirikan kepada Allah SWT. Lebih-lebih di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya syirik yang sangat banyak. Sebagaimana anda lihat bagaimana budaya syirik akan anda saksikan dengan mata kepala atau dengan berita, ini sebagian kaum muslimin yang sangat banyak terjerumus dalam perbuatan syirkiyat, sebagaimana malam syura atau malam Muharram atau hari-hari di bulan Muharram, bagaimana mereka banyak menampakkan amalan-amalan syirkiyah yang berkaitan dengan benda keramat atau kuburan atau sesajen sembelihan dan semisalnya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka saling memperbincangkan tentang permasalahan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka. Fa akhbaruhu, lalu mereka pun mengkhabarkan apa yang mereka perbincangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan humul ladina la yastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah yang pertama orang yang tidak minta diruqyah, yang kedua orang yang tidak minta untuk dikai, yang ketiga orang yang mereka tidak melakukan tatayur, yang keempat orang yang mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan disempurnakan dengan mereka tidak meminta diruqyah, tidak meminta dikai. Kai adalah pengobatan dengan besi panas. Pengobatan ini adalah pengobatan yang asalnya mubah, akhirnya Rasulullah mengatakan ini akrohu, aku tidak suka dengan pengobatan dengan kai. Aku tidak suka dengan pengobatan dengan kai, sehingga Rasulullah mengatakan pengobatan dengan kai adalah makruh. Adalah makruh. Tatayur ini bernasib sial, menganggap bernasib sial, yang asalnya adalah dengan burung, sebagaimana kebiasaan orang jahili Arab. Kemana burung terbang, ke kanan atau ke kiri, itu yang akan dia terjemahkan nasibnya sial atau beruntung. Kemudian berkembang dengan sebuah sikap di mana dia membangun pemikiran kesialan dengan apa dan siapa, dengan waktu atau dengan benda atau dengan manusia atau dengan binatang. Ada orang ketika dia pergi keluar rumah, tahu-tahu melihat orang cacat, lalu dia bertatayur, alamat tidak baik, alamat jelek, maka dia enggak jadi pergi. Dia mau pergi, ada ular lewat, alamat jelek, maka dia tidak jadi pergi. Ada burung yang burung gagak di atas rumahnya, alamat akan ada yang mati sebentar lagi. Terus demikian, tatayur. Tatayur dengan bulan Muharram, dengan bulan Syura. Bahwa bulan Syura adalah bulan sial untuk dia seorang bepergian atau menikahkan anaknya atau berpesta. Maka tidak ada orang mengadakan pernikahan di bulan Muharram, di bulan Syura. Dan tatayur-tatayur yang mereka bangun dengan berbagai macam bentuk keyakinan. Tatayur. Ini adalah haram. Dan masuk dalam perbuatan syirik. Inna tiyarata syirkun. Sesungguhnya tatayur adalah syirik. Tatayur adalah syirik. Wa ala rabbihim yatawakkalun wajib. Sehingga orang yang Rasul sebutkan sifatnya, yang mereka akan masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab, mereka orang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka kuatnya tawakal mereka, mereka menghindarkan diri dari sesuatu yang haram, sesuatu yang makruh, dikhawatirkan karena akan berpengaruh dalam masalah akidah. Ruqyah yang syirkiah jelas haram. Ruqyah perdukunan. Ruqyah perdukunan. Jambi-jambi perdukunan adalah haram. Ada pun ruqyah yang syariah, ini ruqyah dengan ayat Al-Quran atau dengan doa-doa, azkar, adalah masyru'. Akan tapi meminta ruqyah kepada orang makruh. Karena di situ ada nau meminta. Dan meminta ada unsur dia menggantungkan kepada seorang dan merendahkan, menjatuhkan harga dirinya. Meminta. Kemudian sebagaimana kai, Rasulullah tidak suka, asalnya boleh, sehingga barulah mengatakan makruhnya. Adapun meruqyah berbeda dengan meminta ruqyah. Kalau meruqyah boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man istata'a ay yanfa'al akhahu falyanfa'hu. Man istata'a ay yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Barang siapa yang sanggup memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, berilah. Dengan ilmu Anda, dengan tenaga Anda, dengan ini nasihat Anda, atau dengan apa yang bisa Anda berikan manfaat, lakukan. Termasuk diantaranya ini, apabila Anda meruqyah orang, itu kebaikan. Tapi kalau Anda minta ruqyah, ini adalah sesuatu yang makruh. Sehingga orang yang disebutkan dengan sifat tersebut, ada orang mereka menyempurnakan hak-hak tauhidnya, menyempurnakan hak-hak tauhidnya. Ketika Rasulullah SAW telah menjelaskan demikian, faqama Uqashah ibn al-Mihsan, berkata Uqashah bin al-Mihsan. Uqashah bin al-Mihsan, dia adalah termasuk ini orang yang mengikuti perang Badar, dan termasuk dia adalah orang yang dia mati syahid, meninggalnya syahid. Dan kita ralat, adapun Buraidah tersebut sahabat Rasulullah SAW, dan kita tidak mengatakan yaitu ikut menyaksikan perang Badar, akan tapi dia adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Uqasah bin Mihsan adalah sahabat Rasulullah SAW, dan dia termasuk yang menyaksikan perang Badar, dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Uqasah, dia mengatakan, ya Rasulullah, udu'allaha ayyaj'allani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara kelompok mereka yang 70 ribu masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum. Ini berita nubuah. Ini berarti berita nubuah. Karena orang masuk jannah atau tidak, semua Allah yang mengetahuinya. Rasulullah mengatakan, anta minhum. Berarti ini berita nubuah yang Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Uqasah berdiri dan minta demikian, dan Rasulullah telah menjawabnya, faqama rajulun akhar, berdiri pula laki-laki lain, ya Rasulullah, udu'ullah ayja'alani minhum. Ya Rasulullah, jadikan aku di antara mereka. Rasulullah dengan adab yang sangat tinggi mengatakan, saqad sabaqaka biha Uqasah, telah mendahului anda Uqasah. Ini ada. Para ulama menerangkan, orang ini ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi orang ini adalah orang munafik yang dia tidak layak masuk jannah. Boleh jadi orang ini adalah orang yang juga masuk jannah. Akan tapi Rasulullah dalam rangka menghentikan yang sama, nanti ada orang, ya Rasulullah saya, ya Rasulullah doakan saya, ya Rasulullah doakan saya. Rasulullah tutup dengan kalimat tersebut. Atau kalau ini orang tidak pernah masuk jannah, dengan kalimat Rasulullah tidak akan menyakitkan orang tersebut. Sehingga demikian pula anda hanya berlatih memilih kalimat yang terbaik yang sampai pada tujuan akan tetapi tidak menyakitkan orang. Contoh mamanya, anda guru mamanya, datang wali murid, pak guru atau pak ustadz, kenapa anak saya tidak mati naik kelas? Oh, anak bapak goblok, anak bapak goblok, nilainya itu semuanya 1, 2, 1, 2 semuanya itu. Lain dengan gurunya, maaf pak, anak bapak kurang rajin, sama kurang pintar. Sama kekatnya, goblok. Akan tapi ungkapan berbeda, akan lain di hati orang. Ini Rasulullah mengajarkan beradab dengan kalimat yang bagus. Dan demikian di antara faedah yang bisa kita ambil dari ini, riwayat tersebut. Maka dengan demikian telah selesai bab yang ketiga dari man haqqaqat tauhidah dakhala al-jannah bi ghairi kasabin wala adabin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.